sejati. Hari indah untukmu hari ini, matahari pun tersenyum. Semua yang kau ciptakan milikmu. Semua yang kau rasakan, ku tahu.